نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Memang sudah sepantasnya bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi diisyaratkan oleh Al-Ustaz Adib. Satu nikmat yang begitu sangat besar, luar biasa. Yani nikmatul ukhuwah. Nikmatul ukhuwah. Persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan besarnya nikmat ukhuwah tersebut di dalam firman-Nya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Seandainya saja engkau infakkan seluruh daripada apa yang ada di bumi ini dengan tujuan mempersaudarakan di antara manusia, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, engkau infakkan seluruh yang ada di bumi ini, semuanya itu modal kamu, untuk kamu jadikan dari modal tersebut persaudaraan di antara manusia, ma alafta baina qulubi, kamu tidak akan sanggup melakukannya. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang melembutkan hati-hati di antara mereka. Masya Allah, nikmat yang tiada tara, nikmatul ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wadhkuru ni'matallah idh kuntum a'da'an. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an. Ingat nikmat Allah atas kalian di saat mana kalian bermusuh-musuhan. Yani para sahabat Muhajirin dan Ansor pada waktu itu, atau para sahabat Ansor terdiri dari Aus dan Khazraj pada waktu itu, terjadi perang yang berkepanjangan di antara mereka. Allah gambarkan, wa kuntum ala safa jurufin minan nar fa anqadakum minha. Kalian berada dalam kondisi di tepi jurang neraka, Allah selamatkan kalian dari, dan Allah jadikan di antara kalian bersaudara. Nikmat yang tiada tara, nikmatul ukhuwah. Kita tidak memiliki hubungan kekerabatan, bahkan di antara kita belum saling kenal. Ya bayang, belum saling kenal. Akan tetapi saya juga saudara-saudara saya yang lain datang ke tempat ini. Apa yang mempersaudarakan kita? Apa yang mendorong saya dan saudara-saudara lain singgah di tempat ini? Ukhuwah, persaudaraan Islam, nikmat. Maka ini adalah nikmat yang sekali lagi sangat besar sekali, sepantasnya untuk disyukuri. Sehingga perkara-perkara yang membawa kepada kerusakan hubungan antara dua orang mukmin muslim itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diancam dengan ancaman-ancaman besar bagi pelaku-pelakunya. Diancam dengan ancaman-ancaman besar. disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita berbicara dengan ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan dapati di sana perkara-perkara yang diharamkan dalam rangka hifadhan alal ukhuwah, menjaga daripada ukhuwah tersebut. Apalagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuhsa, banyak sekali, tak terhitung jumlahnya. Allah haramkan namimah, namam. Allah haramkan ghibah. Allah haramkan hams wal lams. Itu semua dalam rangka menjaga ukhuwah, menjaga nikmat azimah ini. Allah haramkan hasad. Apa dalil diharamkannya namimah? Siapa yang bisa menyebutkan di sini? Kita merojak sebentar ya. Ya. Lah, maksud min Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an yang pertama. Kita bicara tentang ayat-ayat Al-Qur'an sekarang. Ya, indah. Dalam surat apa? Al-Qalam. Ya. Coba dibaca ayatnya. Wala tajassasu jurat. Ini tentang namimah. Ya. Ghibah. Selagi nanti pertanyaan berikutnya, jawab bukan soal lagi ni soal ini apa? Tapi mana yang dahulu jawab? Siapa yang bisa menjawab? Anak beritahu suratnya, surat Al-Qalam. Coba dicari di sana. Dalam surat Al-Qalam, ya? Dalam surat Al-Qalam, awal-awal surat Al-Qalam, sudah ketemu? Masya'im binamim. Apa itu artinya? Masya'im binamim. Dia buat namimah, berjalan kesana kemari, mengadu domba satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam konteks celaan namimah, karena perkara tersebut akan merusak daripada nikmat azimah ini, nikmatul ukhuwah. Apalagi yang lain tentang ghibah sekarang, tadi ayatnya yang telah dibaca tadi. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadu ma ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wala yaghtab ba'dukum ba'da, termasuk tajassus ya, mencari aib daripada saudaranya, mengkorek-korek aib daripada saudaranya. Ini juga merupakan bentuk perkara yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena akan merusak hubungan satu dengan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras orang yang suka tajassus. Ya ma'asyaral ladzina yu'minuna bilisanihi wa lam yufdil iman ala qulubihim la tasubbul mu'minin wala tu'ayyiruhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan daripada orang-orang yang wahai orang-orang yang mengucapkan keimanan dalam lisannya tetapi belum masuk keislaman tersebut ke dalam hati-hatinya. La tasubbu al-mu'minin, jangan kalian mencela, mencaci orang-orang yang beriman. Wa la tu'ayyiruhum, jangan merendahkan mereka, orang-orang yang beriman. Kama qol sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, karena sungguhnya barang siapa yang wala tattabi'u auratihim, dalam lanjutan tadi, dan jangan mencari-cari daripada aib-aib daripada orang-orang yang beriman. Fa innahu man tattaba'a auratil mu'minin tattaba'a Allah auratah, wa man tatabba Allah auratah yuftihi walau fi jawfi baiti. Jangan mencari-cari aib saudaranya sesama mukmin. Karena orang yang mencari-cari aib saudaranya mukmin, maka Allah akan cari aibnya. Dan jika Allah yang mencari aibnya, maka Allah akan bongkar walaupun dia kerjakan di dalam rumahnya. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Ini tajassus, juga perkara yang akan membawa kepada kerusakan hubungan antara sesama orang-orang yang beriman. Ghibah lebih berat lagi. Wala yaghtab ba'dukum ba'dho, dan janganlah kalian menggibahi satu dengan yang lain. Allah gambarkan perbuatan ghibah ini, ya. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakaritum. Apakah kalian senang, salah seorang kalian senang memakan bangkai saudaranya, memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Tentu kalian tidak senang. Ghibah, Allah gambarkan kondisinya adalah seperti seseorang yang memakan bangkai saudaranya. Kenapa? Karena orang yang digibahi, ya, dia tidak berada di hadapannya, tidak berada di hadapannya, sehingga tidak bisa untuk membela diri, tidak bisa untuk kemudian meluruskan kalau itu kesalahan. Ibarat orang yang mati. Dan kemudian juga faedah disebutkan oleh sebagian ulama, disebutkan bangkai dalam artian karena di sana ada isyarat bahwa ghibah itu dibolehkan dalam kondisi tertentu, sebagaimana dibolehkannya bangkai. Adzamu laisa bighibatin fi sittatin mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri. Mencela itu tidak termasuk ghibah dalam 6 perkara. Artinya itu ghibah tetapi tidak mengapa, diberikan udzur. Ada 6 perkara, di antaranya adalah muhaddir, memberikan tahdzir, mengingatkan tentang bahaya orang-orang tertentu. Taib. Kemudian mencaci, mencela, memaki, melaknat. Perkara-perkara itu semuanya diharamkan di dalam Islam. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah dan binasalah bagi orang yang suka mencela dan mencaci, mengejek, baik dengan lisan ataupun dengan isyarat. Hamas wal lams, itu semuanya dalam rangka apa? Menjaga nikmatul ukhuwah. Maka sepantasnya bagi kita untuk benar-benar menjaga nikmat ukhuwah tersebut. Karena sesungguhnya nikmatul ukhuwah ini juga merupakan awthaq uratul iman, sekuat-kuatnya ikatan iman, sekuat-kuatnya ikatan iman. Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuatnya ikatan iman adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Kita bersaudara karena Allah, kita berpisah juga karena Allah. Ini sekuat-kuatnya ikatan keimanan. Dan orang-orang yang saling cinta karena Allah mendapatkan satu kedudukan yang bahkan para nabi dan para suhada iri terhadap kedudukan tersebut. Mereka berada di atas manabir min nur, mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan, wajabat mahabbati dil mutahabbina fiyya. Wajib mendapatkan kecintaan dariku bagi orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wajibat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Wajib mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi semoga kita termasuk dalam bilangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipersaudarakan karena iman, saling cinta karena iman. Suatu ketika Abu Muslim Al-Khawlani memasuki salah satu masjid, di mana dalam masjid tersebut terdapat banyak sekali dari orang-orang tua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang tua yang lainnya. Tetapi di situ ada seorang yang tampak menonjol, sangat muda. Akan tetapi dia menjadi rujukan, pertanyaan demi pertanyaan diajukan kepadanya. Maka ditanyakan, siapa dia? Abu Muslim Al-Khawlani bertanya, siapa pemuda tersebut? Kekaguman yang luar biasa terhadap sang pemuda tersebut. Sedangkan Abu Muslim Al-Khawlani kita mengerti dan mengetahui bagaimana keutamaan beliau, bahkan diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada Umar, kalau nanti ada seorang dari Yaman datang yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani, maka mintalah doa darinya. Setelah Abu Muslim Al-Khawlani bertanya demikian, dijawab, dia adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih muda beliau. Bayangkan, beliau meninggal dunia dalam usia belum sampai genap 28 tahun atau sekitar itu usia beliau. Dan beliau disabdakan oleh Rasulullah SAW berada di muka pemimpin daripada para ulama yang di belakang. Maka setelah itu Abu Muslim Al-Khawlani berusaha mendekati dan untuk bisa bertemu. Setelah sampai berhadapan dengan Mu'ad bin Jabal, kemudian Abu Muslim menyatakan, inni uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'ad bin Jabal meminta diulang. Coba kamu ulang ucapan kamu. Uhibbuka fillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, benarkah kamu cinta kepadaku karena Allah? Maka dijawab benar. Kemudian Mu'ad bin Jabal menyatakan, abshir, bergembiralah kamu. Sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang tadi hadis yang telah Anda bacakan. Ya, mirip semakna dengan itu, karena itu ada hadis Mu'ad bin Jabal, ada juga dari Ubadah bin Shamit dan yang lain. Tetapi makna daripada hadisnya, yakni kandungannya sama, mirip dengan itu semua. Al-muhim, hadis yang sahih yang merupakan tentunya berita gembira bagi kita semua. Semoga ziarah ini juga dalam rangka fillah, sehingga kita mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Janji Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan naungannya terhadap 7 golongan manusia. Di antaranya adalah 2 orang yang saling cinta karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Masya Allah. Maka apa yang Ana sampaikan ini semoga bermanfaat bagi kita semua, sedikit dari apa yang Ana sampaikan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan persaudaraan kita di dunia dan di akhirat, dan hanya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Dan disunahkan bagi orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah untuk mengucapkan inni uhibbuka billah. Maka aku bersaksi bahwasannya diriku mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum billah. Nah, demikian jawaban daripada di saat ada yang mengucapkan kepada antum uhibbuka fillah, maka jawabannya adalah ahabbakal ladzi ahbabtani fi. Wallahu taala alam biswab. Ana cukupkan sampai di sini apa yang bisa ana sampaikan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.